Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-42 dari silsilah ilmiah manasik haji adalah tentang beberapa perkara dan hukum yang berkaitan dengan bermalam di Mina di hari-hari tasyrik. Yang pertama, semua jemaah haji bermalam di Mina pada malam tanggal 11 dan malam tanggal 12. Yang kedua, barang siapa yang ingin bersegera atau melakukan nafar awal, maka dia harus keluar dari Mina pada tanggal 12 sebelum tenggelam matahari dan melempar jamrah sughra, wusta dan kubra setelah tergelincirnya matahari. Yang ketiga, barang siapa yang ingin menunda atau melakukan nafar tsani, maka dia bermalam sekali lagi pada malam tanggal 13 dan meninggalkan Mina pada tanggal 13 setelah melempar 3 jamrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma 'alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma 'alayhi liman ittaqa." Dan hendaklah kalian mengingat Allah pada hari-hari yang terhitung, maka barang siapa yang bersegera pada 2 hari, maka tidak ada dosa baginya, dan barang siapa yang mengakhirkan, maka tidak ada dosa baginya, bagi orang yang bertakwa. Surat Al-Baqarah 203. Orang yang bersegera, maksudnya adalah yang melakukan nafar awal, dan orang yang mengakhirkan, maksudnya adalah yang melakukan nafar tsani. Yang keempat, seseorang dinamakan bermalam di Mina jika dia berada di Mina pada sebagian besar malam atau lebih dari separuh malam, baik dia bermalam di awal malam atau akhir malam atau pertengahan, dan sama saja apakah dia dalam keadaan tidur atau bangun. Yang kelima, dianggap bermalam sebagian besar malam bila bermalam lebih dari separuh malam dan malam dimulai dengan tenggelamnya matahari atau datangnya waktu maghrib dan diakhiri dengan terbitnya fajar yang kedua atau datangnya waktu subuh. Dihitung berapa jam waktu antara maghrib dan subuh, kemudian dibagi menjadi 2. Misal, 1 malam ada 10 jam. Barang siapa yang bermalam di Mina lebih dari 5 jam, maka dianggap dia telah bermalam di Mina. Yang keenam, apabila seseorang ingin ke Mekah, maka lebih hati-hatinya hendaknya dia ke Mekah pada akhir malam. Karena apabila dia pergi di awal malam, khawatir dia akan ketinggalan bermalam di Mina, yang merupakan salah satu di antara kewajiban haji. Yang ketujuh, nafar tsani lebih afdal daripada nafar awal, karena Nabi SAW melakukan nafar tsani. Dan orang yang melakukan nafar tsani lebih banyak amalannya berupa bermalam di Mina dan juga melempar jamrah. Demikian pula orang yang melakukan nafar tsani insyaAllah lebih selamat dari berdesak-desakannya orang-orang yang akan melakukan nafar awal. Yang kedelapan, orang yang ingin nafar awal dan masih berada di Mina ketika matahari tenggelam, tanpa ada usaha untuk meninggalkan Mina, maka dia diharuskan bermalam di Mina pada malam tanggal 13. Berkata Abdullah ibn Umar, "Man gharabat lahu syamsu min awsati ayyam at-tasyriqi wa huwa bi Mina fala yanfiranna hatta yarmiya al-jimara min al-ghad." Barang siapa yang tenggelam matahari di tengah hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 12, sedangkan dia berada di Mina, maka jangan dia meninggalkan Mina sampai melempar jamrah besok. Diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam Al-Muwatta. Dan yang kesembilan, orang yang ingin nafar awal dan berusaha untuk meninggalkan Mina, namun masih berada di Mina ketika matahari tenggelam, karena sebab macet misalnya, maka dia tidak diharuskan bermalam di Mina pada malam tanggal 13. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.